Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan terakhir kita dari kitab ini sampai pada penyebutan beberapa macam atau jenis yang termasuk ke dalam sihir, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu an-namimah. Mengadu domba. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa namimah masuk dalam salah satu jenis sihir, karena dalam namimah itu terdapat kedustaan, kebohongan, dan upaya untuk menciptakan kerusakan. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah itu jauh lebih cepat dan jauh lebih besar dibandingkan dengan sihir. Seperti disebutkan di sini pernyataan Yahya bin Abi Katsir, dinukil oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid, qala wa dzakara Ibnu Abdul Barr an Yahya bin Abi Katsir. Imam Ibnu Abdul Barr menyebutkan sebuah riwayat dari Yahya bin Abi Katsir, qala, kata Yahya bin Abi Katsir, yufsidun namam wal kadzdzab fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi sanatin. Tukang adu domba dan pendusta dapat menciptakan suatu kerusakan dalam waktu satu jam, dalam waktu hanya satu jam, yang tidak dapat dilakukan oleh tukang sihir dalam waktu satu tahun. Pernyataan ini sesungguhnya pernyataan yang tidak menunjukkan sesuatu yang berlebihan, karena kalau kita telaah memang demikian adanya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan sihir. Orang ketika melakukan sihir itu pertama butuh waktu, mencari kesempatan yang tepat supaya tepat pada sasarannya. Yang kedua, butuh media, karena sihir itu selalu membutuhkan kepada media, di mana media ini nantinya jadi penghubung antara setan, ya, antara iblis, jin-jin yang jahat dengan pihak yang menjadi sasarannya. Kemudian berikutnya yang ketiga, sihir baru bisa berpengaruh ketika yang menjadi sasarannya adalah orang-orang yang jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sihir itu ditujukan kepada seorang yang mukmin, bertauhid, ahli ibadah, maka tidak akan memberikan pengaruh apapun. Beda halnya dengan namimah, beda halnya dengan tindakan mengadu domba. Tidak membutuhkan itu semua. Hanya dalam waktu satu jam atau bahkan kurang dari itu bisa terjadi kekacauan, kerusakan, perselisihan, ya. Namimah itu gak butuh media. Cukup mengucapkan satu kata saja, selesai, terjadi kerusakan. Namimah itu gak butuh waktu, kapanpun, dimanapun. Jadi wajar kalau dikatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah itu jauh lebih cepat dan besar. Hanya dalam satu jam mampu menciptakan kerusakan. Kalau sihir, tukang sihir, baru satu tahun bisa menciptakan kerusakan. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai peringatan bagi kita agar berhati-hati dalam menerima informasi, menerima khabar. Karena walau bagaimanapun, berita yang datang dari manusia itu mengandung dua kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Berita yang datang dari manusia, siapapun itu, bagaimanapun kedudukannya, ketika menginformasikan sesuatu, bisa benar, bisa salah. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati dalam menyikapinya. Banyak orang yang mudah terprovokasi, sekalipun punya ilmu, sekalipun orang yang beriman, karena kata-kata itu lebih tajam dan lebih cepat membunuhnya dibandingkan dengan pedang. Kita mengayunkan pedang untuk membunuh seseorang itu butuh waktu, butuh kesempatan, harus pas sasarannya. Tapi kalau kata-kata, ya, sambil merembun ngomong, tuh si pulang ngomong kayak gitu, sudah bisa terkena, ya, siapa saja yang menjadi sasarannya. Karena itu sekali lagi kita diajarkan untuk menyaring setiap apa informasi, setiap berita. Jangan mudah terprovokasi, apalagi kalau berita-berita itu menyangkut saudara-saudara kita dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang pertama patut untuk kita bela terlebih dahulu. Ya, soal benar atau salah berita itu belakangan. Nanti hal yang pertama harus kita lakukan adalah bela terlebih dahulu, baru kemudian mencari apa kebenarannya, betul atau tidak. Ya, kalau seandainya ternyata betul, maka yang kita lakukan adalah menasehatinya. Jangan kemudian menasehatinya tidak, tapi membicarakan kemana-mana. Ini hal yang tidak salah, yang tidak benar. Dan kalau seandainya berita itu ternyata memang salah, ya. Ternyata salah beritanya, kemudian kita terkena dengan berita itu, maka kita telah berbuat apa? Zalim. Oleh karena itu, saring terlebih dahulu setiap informasi, setiap berita yang sampai kepada kita. Dan hati-hati, ya, kalau menerima berita tentang saudara kita, maka pertama harus dibela terlebih dahulu. Kehormatan saudara kita, kehormatan ikhwah-ikhwah kita, kehormatan lingkungan kita, ini yang patut untuk pertama kali kita kedepankan, jaga. Nah, jangan menjadi orang yang mudah terprovokasi, ya. Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i kadziban, cukup seseorang itu dikatakan pendusta manakala menceritakan setiap apa yang telah didengarnya. Menceritakan setiap apa yang telah didengarnya. Nah, jadi intinya dua hal yang patut untuk kita perhatikan di sini. Pertama, berhati-hati dalam menerima informasi, menerima berita, ya. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ya, adalah kita harus memberikan pembelaan terhadap kehormatan saudara-saudara kita. Karena belum tentu informasi yang sampai ke kita itu benar. Mungkin benar, mungkin salah. Ya, karena manusia menyampaikan berita itu bisa selalu mengandung dua kemungkinan. Bisa benar, bisa salah. Beda halnya kalau berita itu datang dari Allah, ini pasti benar. Atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur yang sahih, ini pasti benar. Tapi kalau datang dari manusia, maka tidak lepas dari dua kemungkinan ini. Bisa benar, bisa salah. Nah, dimanapun yang namanya namam, tukang mengadu domba, itu rentan ada. Rentan ada dimanapun. Tidak hanya di lingkungan yang baik, bahkan justru di lingkungan yang jelek pun, di lingkungan yang jelek, tidak hanya di lingkungan jelek, tapi justru di lingkungan yang baik pun selalu ada. Ya, oleh karena itu, kita semua harus menjaga diri, ya, waspada, nah, dan saring berita sebaik mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Qala wa qala Abul Khattab fi uyunil masail minas sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsad bainan nas. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, berkata Abul Khattab dalam uyunil masail wa minas sihri, termasuk dari bagian sihir adalah as-sa'yu bin namimah, melakukan upaya namimah, mengadu domba. Wal ifsad bainan nas, serta menciptakan kerusakan di tengah-tengah manusia. Ingat, ini tindakan yang seperti ini masuk dalam kategori apa? Sihir. Maka kita masing-masing harus menjauhi, ya, sifat, perilaku, karakter yang seperti ini. Jangan senang memindah-mindah suatu berita ketika dapat informasi tentang seseorang bahwa fulan begini-begini-begini, pindahkan lagi ke yang lain terus seperti itu. Ini masuk dalam kategori ifsad bainan nas, upaya menciptakan apa? Kerusakan di tengah-tengah manusia, dan ini masuk dalam kategori sihir. Nah, qala fil furu wa wajhuhu annahu yaqsudul adha bi kalamihi wa amalihi ala wajhil makri wal haylah asbaha as-sihr. Kemudian sisi kesamaan antara namimah dengan sihir adalah bahwa dalam namimah itu yaqsudul adha, ada tujuan untuk menyakiti dengan ucapannya dan sekaligus dengan perbuatannya, ya. Ala wajhil makri wal haylah, dalam bentuk makar, asbaha as-sihr, dan disinilah mirip, ya, dengan apa? Sihir. Nah, wahada yu'rafu bil urfi wal adah annahu yu'athir, dan ini, ya, telah diketahui bil urfi wal adah, oleh kebiasaan, secara uruf, secara kebiasaan, bahwa yang namanya namimah itu yu'athir, dapat memberi dampak atau efek yang buruk. Wa yantiju ma ya'maluhu as-sihru, bahkan bisa menghasilkan sesuatu, ya, ma ya'maluhu as-sihru, seperti yang dilakukan oleh tukang sihir. Au akthar, bahkan bisa jadi lebih. Ya. Fa yu'ta hukmuhu taswiyatan bainal mutamatsilaini awil mutaqaribaini. Oleh karena itu maka hukumnya, ya, hukum namimah ini dikategorikan seperti sihir dari segi efeknya. Taswiyatan bainal mutamatsilain awil mutaqaribain, dalam rangka menyamakan antara sesuatu yang, antara dua hal yang mirip atau dua hal yang berdekatan. Lakin yuqalu, akan tetapi as-sahiru innama yakfuru liwasfis sihri, tukang sihir itu dinyatakan kufur liwasfis sihri, karena sifat-sifat sihirnya. Wa huwa amrun khasun wa daliluhu khas, soal sihir ini urusannya khusus dan dalilnya pun khusus. Wa hadza laisa bisahir, adapun namimah, tukang mengadu domba, maka sejatinya bukanlah tukang apa? Sihir. Wa innama yu'athiru amalahu, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh namam, tukang mengadu domba, ya, itu memberi efek seperti perbuatan tukang sihir. Fayu'ta hukmuhu, sehingga namimah ini diberi hukum seperti apa? Sihir. Illa fi makhtassa bihi minal kufri wa adami qubuli taubah, kecuali dalam hal-hal yang bersifat khusus menyangkut kekufuran dan hal-hal yang tidak dapat diterima seseorang taubat darinya. Nah, jadi intinya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, namimah, ya, disebut bagian dari sihir itu dari segi efek akibat yang ditimbulkan darinya, yaitu merusak, sama seperti sihir. Sihir juga merusak. Kalau namimah bisa membuat suami istri cerai, maka sihir lebih-lebih, ya, sihir lebih-lebih. Nah, dari sisi efek atau dampaknya inilah namimah disebut bagian dari sihir. Adapun secara hukum sahir, tukang sihir, kafir. Sedangkan namam, tukang mengadu domba, tidak demikian keadaannya, tidak dihukumi apa? Kafir. Nah, qala wa bihi yadhharu mutabaqatul hadis litarjamah. Dari sisi inilah nampak adanya kesesuaian antara hadis tadi, ya, hadis Ibnu Mas'ud dari sahabat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dengan bab yang dibahas. Bab yang dibahas adalah tentang macam-macam atau jenis-jenis apa? Sihir. Wa huwa yadullu ala tahrimin namimah, dan ini juga menunjukkan haramnya namimah. Haramnya mengadu domba. Nah, wa huwa mujma'un alaihi, soal keharaman namimah ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Enggak ada satupun di kalangan para ulama yang membolehkan namimah dengan tujuan dan alasan apapun. Ya. Karena sekali lagi tidak ada dalam namimah itu kecuali kebohongan dan kedustaan serta upaya untuk menciptakan kerusakan. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu ala tahrimil ghibah wan namimah fi ghairin nasihatil wajibah. Wa fihi dalilun ala annaha minal kaba'iri. Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan para ulama sepakat tentang haramnya ghibah wan namimah dan namimah. Ghibah, namimah adalah hal yang diharamkan fi ghairin nasihah al wajibah, selain untuk tujuan nasihat yang wajib. Ya. Karena kadang ada nasihat tapi bentuknya seperti apa? Ghibah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seseorang atau si A ingin menasehati si B tetapi tidak mampu kalau dia yang secara langsung melakukannya. Akhirnya dia mendatangi si C dengan harapan si C bisa menasehatinya. Maka si A ini akan menceritakan segala hal yang berhubungan dengan si B. Dari satu sisi ini mengandung unsur apa? riba tapi tujuannya untuk menasehati, maka ini dibolehkan. Nah, ini dibolehkan. Baik. Wa fihi dalilu ala annaha minal kabair. Dan di sini juga ada dalil bahwa namimah kemudian ghibah minal kabair termasuk dosa besar. Oleh karena itu, jauhi perbuatan namimah dan juga ghibah. Ya, jauhi perbuatan namimah dan perbuatan ghibah. Dahulukan uzur bila sesuatu menyangkut saudara-saudara kita. Dahulukan uzur terlebih dahulu ya, untuk dicek terlebih dahulu soal apa kebenarannya. Jangan mudah terprovokasi ya, jangan mudah menerima informasi-informasi, karena ada orang yang memang cakap bicaranya ya kan, dia mampu mengolah sekian kata ya, sehingga seolah-olah apa yang disampaikannya itu benar padahal tidak. Nah, kita semua harus bisa menyaring ya, bisa menyaring setiap informasi yang sampai dari saudara-saudara kita tentang kejelekan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita juga. Ya, jadi intinya harus sama-sama berhati-hati di sini. Nah, qala qauluhu alqalatu bainan nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang namimah atau al-adhu, beliau mengatakan kalau al-adhu itu namimah, lalu kata beliau al-qalatu bainan nas. Qala Abu Sa'adat, Imam Abu Sa'adat berkata yang dimaksud dengan al-qalatu bainan nas adalah kathratul qaul, banyak bicara. Banyak bicara, wa iqa'ul khusumah bainan nas, dan berusaha untuk menciptakan sengketa antar manusia. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Itu sudah boleh dikatakan suatu kepastian ya. Kalau orang banyak bicaranya, biasanya itu tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Jadi kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, barang siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Nah, ai kathratu al-qaul, banyak bicara. Ini masuk dalam kategori al-qalatu bainan nas, ya. Banyak bicara. Nah, kalau banyak bicara itu disebut perak, maka diam adalah emas, kan begitu, ya. Kalau banyak bicara disebut perak, maka diam adalah emas. Insyaallah kita semua kalau dikasih tawaran mau ngambil mana, emas atau perak, tentu kita akan lebih memilih emas karena dari segi harga pun jauh ya. Nah, jelas kita semua akan memilih emas. Kalau kita memilih emas, maka lebih baik diam, tidak banyak bicara. Kalau sesuatu itu kita belum tahu kepastian benar dan salahnya, maka sikap yang paling benar bagi kita adalah diam ya, tidak ikut apa komentar, kecuali kalau hal-hal yang sudah jelas ya, baru cari solusi. Itu pun kita bicara untuk mencari apa solusi, bukan untuk semakin memperparah keadaan ya. Kalau lain halnya sekali lagi kalau kita nggak tahu benar atau salah, maka sebaiknya yang kita lakukan adalah diam. Maka ana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Sesuatu dinukil berhubungan dengan para ulama kita ya. Hal yang harus kita lakukan ketika itu menyangkut kehormatannya adalah membelanya terlebih dahulu. Katakan kata-kata yang baik. Setahu saya, beliau seorang alim, ulama, kibar, misalnya, dipuji oleh para ulama yang lain. Kalau memang tidak tahu tentang kebenarannya, maka sebaiknya diam. Diam lebih apa? Selamat, ya. Karena yang harus kita garis bawahi adalah kata-kata yang berhubungan dengan kehormatan. Ya. Kalau sudah ada berita menyangkut sebuah kehormatan, maka kita harus hati-hati dalam menyikapinya. Ya, harus hati-hati dalam menyikapinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh dirampas, kehormatan tidak boleh dilanggar. Ya. Diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dulu, kita harus ingat akan hal-hal yang seperti ini. Maka kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Nah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kata Abu Sa'adat, al-qalatu bainan nas adalah kathratul qaul, banyak bicara. Nah, tidak disalahkan banyak bicara asalkan pembicaraannya itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, soal berbagi faedah, menanyakan berita, kabar, ya, tentang keluarga, tentang apalah yang bermanfaat. Boleh kasratul qaul dalam hal ini. Tapi kalau kasratul qaulnya itu ngomongin orang, ya, komen ini, komen itu, dengan nada-nada yang tidak baik, maka ini sesuatu yang tercela, masuk dalam kategori al-qalatu bainan nas. Nah, kan ada orang yang memang senangnya itu berbicara, ya. Namun tidak berbicara itu terasa gatal lisan. Jadi kalau setiap ketemu dengan orang pasti bicara, memang sukanya ngobrol, sukanya bicara. Ya, secara mutlak tidak dilarang itu, asalkan pembicaraan-pembicaraannya apa? Baik. Nah, tidak dilarang banyak bicara. Ya. Nah, karena itu tadi, ada orang-orang yang memang senang bicara, senang ngobrol, tapi ingat, itu harus terkait dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Nah, qala wa iqaul husumah bainan nas, dan masuk dalam kategori al-qalatu bainan nas adalah iqaul husumah, menciptakan sengketa antar manusia. Menuduh, menfitnah, menyebarkan hal-hal yang tidak jelas kebenarannya, ya. Ini sama masuk dalam kategori upaya menciptakan apa? Sengketa antar manusia. Qala wa minhu al-hadith fashat al-qalatu bainan nas. Kemudian ada sebuah hadis yang isinya fashat al-qalatu bainan nas, benar-benar telah menyebar kebiasaan al-qalatu bainan nas, ya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Asy-Syaikh Muhammad dalam kitab Tauhid menyebutkan riwayat atau hadis yang lain yang isinya macam atau jenis sihir yang lainnya. Qala walahu ma'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara uraian kata-kata itu benar-benar merupakan sihir. Qala al-bayanu al-balaghatu wal-fasahah. Bayan, uraian kata-kata, itu yang dimaksud adalah al-balaghah wal-fasahah, keindahan kata-kata dan kefasihan berkata-kata. Nah, ada memang orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal kefasihan berbicara, ya, kehebatan mengurai kata-kata. Ya. Yang tadinya apa yang diucapkannya itu batil bisa dianggap sebagai sesuatu yang hak karena kelihaiannya mengemas kata-kata. Atau bisa jadi berita, ya, informasi yang disampaikannya itu sesungguhnya dusta, tapi ketika dikemas dengan kata-kata yang masya Allah, ya, bisa membuat orang termakan dan mempercayai kata-kata tersebut. Oleh karena itulah Nabi mengatakan bahwa di antara uraian kata-kata itu benar-benar mengandung sihir, berefek negatif, membahayakan. Nah, qala Sa'sa'ah bin Sawhan, sadaqa Nabiyullah, fa inna ar-rajula yakunu 'alayhi al-haq wa huwa alhana bil hujaj min sahibil haq, fayasharu al-qaum bi bayanihi fayadhhabu bil haq. Nah, berkata Sa'sa'ah bin Sawhan, sadaqa Nabiyullah, sungguh apa yang dikatakan oleh Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Fa innar rajul yakunu alaihil haq wa huwa alhana bil hujaji min sahibil haq, fayasharu alqaum bi bayanihi fayadhhab bil haq. Karena sesungguhnya ada seseorang, ya, ada seseorang yakunu alaihil haq, dia menjadi orang yang dianggap benar, ya, wa huwa alhan bil hujaj min sahibil haq, karena dia lebih pandai menyampaikan hujah daripada orang yang sejatinya berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Dia menyihir suatu kaum bibayanihi dengan uraian-uraiannya, fayadhhabu bil haq, lalu dia pun melenyapkan kebenaran. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar nyata ada. Ya. Seseorang yang dia dianggap benar, padahal dia berada di atas kebatilan, tapi dianggap apa? Benar. Kenapa? Karena lebih hebat dalam hal menyampaikan apa? Hujjah dibanding orang yang sesungguhnya berada di atas kebenaran. Dia bisa menyihir suatu kaum sehingga lenyaplah kebenaran itu. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengakui soal keberadaan orang-orang yang seperti ini di tengah-tengah umatnya. Wala'alla ba'dakum alhanu bil hujaj min ba'dhin. Boleh jadi sebagian kalian itu ada yang pintar menyampaikan hujjah dibanding dengan sebagian yang lainnya. Ada dua orang bertikai, lapor. Sebenarnya yang salah itu A, tapi diputuskan hukuman yang salah itu adalah B. Kenapa? Karena si A pandai menyampaikan apa? Uraiannya, kata-kata, hujah-hujahnya. Sampai si B gak bisa bicara. Si B ini miskin, ya. Sebenarnya benar dia, jujur, tapi kalah hujah dengan si A. Akhirnya si hakim memutuskan bahwa yang salah adalah B. Ini terjadi, ya. Terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengakui hal itu. Ya, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengakui hal itu ketika sudah memutuskan dua orang yang bertikai. Kata Nabi, bisa jadi sebagian dari kalian itu lebih pintar dalam menyampaikan hujah-hujahnya daripada sebagian yang lainnya. Nah, disinilah, ya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebagian dari uraian kata-kata itu benar-benar mengandung sihir karena efeknya bisa negatif, ya. Efeknya bisa negatif, hukumnya bisa jadi lain. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah. Qala Ibnu Abdul Bar. Ta'awwalat ta'ifatun 'ala dzam, li'anna sihra madzmum. Kata Ibnu Abdul Bar, sebagian ulama menafsirkan hadis ini tadi, inna minal bayani la sihra, itu terkait dengan celaan. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu celaan. Ya. Kenapa? Li'anna sihra madzmum, karena sihir itu sendiri adalah sesuatu yang tercela. Jadi ketika ada orang yang hebat dia menguraikan kata-kata, itu tercela. Kenapa? Karena dianggap itu sesuatu yang masuk dalam kategori apa? Sihir, sedangkan sihir adalah tercela. Nah. Wa dhahaba aktsaru ahli al-ilmi wa jama'atu ahli al-adabi ila annahu 'alal madhi. Kemudian mayoritas ahlul ilmi dan sejumlah ahli adab, mereka berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sebagai bentuk pujian. Sebagai bentuk apa? Pujian, ya. Jadi bukan celaan tapi pujian, pujian tentang orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan baik sehingga mampu menyihir jutaan orang ketika berbicara. Kan ada orang yang ketika berbicara panjang lebar itu mampu menyihir banyak orang sehingga larut ikut, bahkan bisa jadi nangis itu setiap yang mendengarkannya. Nah, ini pujian. Ya, menurut sebagian ahlul ilmi, li'anna Allah Ta'ala madahal bayan. Karena Allah Ta'ala memuji al-bayan, uraian yang baik. Nah. Qala wa qad qala Umar bin Abdul Aziz li rajulin sa'alahu an hajatin fa ahsana al-mas'ala fa a'jabahu qawluhu qala hadha wallah as-sihru al-halal. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata li rajulin kepada seorang laki-laki, sa'alahu an hajatin, yang beliau meminta kepadanya, an hajatin, tentang satu kebutuhan atau yang si laki-laki itu meminta kepadanya satu kebutuhan, fa ahsanal mas'alata, dan laki-laki itu sangat baik sekali ya menyampaikan keinginannya, permintaannya, fa ajabahu qawlahu. Ya, sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz ini betul-betul terheran-heran, terkagum, kagum dengan kata-katanya. Nah, jadi ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Abdul Aziz menyampaikan permohonan tentang satu kebutuhan, dan ternyata bagus sekali dalam cara menyampaikannya sehingga Umar bin Abdul Aziz pun terkagum-kagum. Qala, kemudian beliau mengatakan, wallah hadza wallah as-sihru al-halal, sungguh ini adalah sihir yang halal, ya, sihir yang halal, artinya pujian soal apa, kebaikan menyampaikan kata-katanya. Intah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, setelah tadi disampaikan dua pendapat, ya, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu berupa celaan, kemudian pendapat yang kedua berupa apa? Pujian. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wal awwal ashah, yang pertama yang paling sahih. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya apa? Celaan. Ya. Wal muradu bihi al bayan alladhi fihi tamwihun 'ala sami wat talbis. Dan yang dimaksud dengan al-bayan, uraian kata-kata dalam hadis tadi yang disebut benar-benar mengandung sihir itu adalah uraian kata-kata yang di dalamnya mengandung tamwih, kedustaan, alasami, pada orang yang mendengarkannya, watalbis, dan tipuan. Nah, jadi setiap uraian kata-kata yang baik, ya, yang menakjubkan, tapi isinya kedustaan, maka itu masuk dalam kategori apa? Sihir. Karena memang bisa menipu, ya, bisa menipu. Baik. Kama qala ba'dhum, sebagaimana disebutkan oleh sebagian tukang syair, fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi. Dalam zukhrufil qawl, keindahan kata-kata, itu ada hiasan untuk sebuah kebatilan. Wal haqq qad ya'tarihi su'ut ta'bir. Sedangkan kebenaran kadang-kadang tidak nampak karena jeleknya dalam hal apa? Penyampaian. Ya. Ada orang yang memiliki kebatilan, tapi ketika hebat kata-katanya, itu bisa jadi menghiasi kebatilannya sehingga dianggap apa? Hak. Dan ada orang yang sesungguhnya berada di atas al-haq namun tidak bisa mengungkapkannya sehingga hak yang ada pada dirinya itu tertutupi oleh apa? Oleh jeleknya cara dia mengungkapkan. Nah, enggak semua orang pandai bicara, ya, tidak semua orang pandai bicara. Ada yang memang Allah beri kelebihan kepandaian berbicara, ada yang sulit bagi dia untuk menyampaikan apa? Sesuatu. Ada orang yang secara pengetahuan tidak terlalu baik, ya. Tidak terlalu baik, secara kecerdasan pun boleh dikatakan ya pertengahan lah. Tapi soal berbicara, ya, dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang disampaikannya walaupun sesuatu yang sederhana itu bisa menarik. Ada yang seperti itu. Ada juga yang subhanallah kecerdasan sudah dikasih oleh Allah. Luar biasa. Pengetahuan juga banyak. Maklumat pengetahuannya di otaknya itu banyak sekali. Tapi untuk menyampaikan sesuatu dari apa yang sudah diketahuinya itu lidahnya kelu. Sulit gitu ya. Untuk bisa keluar itu sulit. Kadang-kadang kalau sudah ada di depan bingung mau menyampaikan apa, padahal sesungguhnya di kepalanya itu banyak ilmunya. Ya. Banyak ilmunya. Tapi ada yang seperti itu, ya kan? Fadlullah yutihi may yasha. Soal kelebihan berbicara itu masuk dalam kategori keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Namun bagi orang yang diberi kelebihan berbicara, diberi kelebihan menguraikan kata-kata dengan baik, jangan sampai itu digunakan, ya, untuk menciptakan apa? Kerusakan. Ya. Jangan sampai itu digunakan untuk menciptakan kerusakan, untuk menebar kebohongan, menebar kedustaan, menebar kebencian kepada sesama. Kalau sampai seperti itu, maka masuk dalam kategori apa? Sihir. Ya, masuk dalam kategori sihir. Sedangkan sihir sesuatu yang tercela, hukumnya haram. Nah, kemudian ma'khudhun min qawli syair, apa yang dikemukakan tadi juga diambil dari ucapan syair yang lain. Taqulu hadza mujazun nakhli tamdahuhu. Engkau bisa saja mengatakan ini madu. Kemudian engkau puji. Wa in tasha qulta dzaqai zanabir. Tapi engkau juga bisa mengatakan ini muntahnya tawon. Ya. Ini muntahnya tawon. Beda kan antara madu dengan muntahnya tawon. Gitu ya. Orang kalau diperlihatkan kepadanya botolnya bagus, jelas madu. Ya. Jelas madu, tapi orang yang membawanya mengatakan ini muntahnya tawon. Wah, dalilnya dikemukakan. Ini lihat saja ini kemasannya begini. Akhirnya yang tadinya punya keyakinan itu madu, oh iya ya, muntahnya tawon. Bisa sampai seperti itu. Ya. Jadi yang hak bisa jadi batil ketika dikemas, ya, dengan kata-kata yang baik. Oleh karena itu, maka kembali jadi perhatian bagi kita untuk hati-hati, ya, hati-hati mendengarkan sesuatu, ya, mendengar khabar, mendengar informasi, hati-hati, jangan mudah termakan. Kita semua belajar, jangan mudah termakan, ya. Qala taqulu hadza mujazun nakhli tamdahuhu. Engkau bisa saja mengatakan ini madu, engkau puji. Tapi engkau juga bisa mengatakan ini muntahnya tawon. Lalu engkau apa? Cela, madhan wa dhamman. Akhirnya kadang engkau puji, kadang engkau cela. Naam. Wa majawazta wasfahuma, ya, sesuai dengan apa yang ingin engkau sifati. Naam. Wal haqq qad ya'tarihi su'ut ta'bir. Sekali lagi, kebenaran kadang-kadang tertutupi oleh apa? Oleh jeleknya cara mengungkapkan. Karena seseorang tidak mampu untuk mengungkapkan, akhirnya enggak bisa. Padahal dia tahu hakikatnya, ya Allah, bukan itu sebenarnya. Tapi tidak bisa mengungkapkan karena apa? Sulit bicara. Akhirnya ya tertutupi hakikat yang sebenarnya. Justru yang muncul adalah kebatilan, ya, keburukan, waliyadhu billah. Nah, qala qawluhu inna minal bayani lasihra hadha minat tashbih al-balig. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ucapan Nabi SAW, sesungguhnya di antara uraian kata-kata itu benar-benar mengandung sihir. Hadha minat tashbih al-balig, ini adalah bentuk penyerupaan yang sempurna. Ya, ini adalah bentuk penyerupaan yang sempurna. Dan begitulah Nabi SAW utiya bijawami ilkalim, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyampaikan kata-kata, ya, sampai sejauh ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya bahwa sebagian dari uraian kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus itu benar-benar mengandung sihir sampai sejauh ini. Setelah kita telaah baru oh iya, Nabi sallallahu menyampaikan hal ini sudah dari dulu, ya. Maka ini adalah penyerupaan yang begitu sempurna yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likauni dzalika ya'malu amala sihr, karena uraian kata-kata yang baik itu bisa saja berefek, ya, seperti efek dari sihir. Nah, sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan antara dua orang yang bersahabat. Maka uraian kata-kata pun demikian. Ya, uraian kata-kata pun demikian. Ada seseorang hendak memisahkan antara si A dengan istrinya, masuk dia, menyampaikan ke suaminya, wah, berbagai macam kata-kata yang indah, hingga akhirnya suaminya terpedaya, mendatangi istrinya, saya, kamu, kamu saya, cerai. Nah, akibat dari apa? Adanya kata-kata yang menipu, kata-kata yang indah yang sampai kepadanya. Begitu pula kata-kata yang indah, uraian yang masya Allah gitu ya, yang menipu, ini bisa memisahkan hubungan dua orang yang tadinya bersahabat jadi bermusuhan. Karena apa? Karena ini kata-kata yang indah dikemas demikian rupa, yang saya inginkan itu kebaikan, ya, yang saya inginkan itu ini, itu ini, itu itu, tapi antum harus hati-hati begini begini begini. Akhirnya dua orang yang tadinya bersahabat pecah, ya, karena gara-gara ini tadi. Nah, oleh karena itulah, ya, ada sisi kemiripan antara al-bayan dengan apa? Sihir. Wal batilu fayaj'al haq fi qalibil batil wal batil fi qalibil haq, sehingga kebenaran itu terbalik menjadi sebuah kebatilan dan kebatilan pun terbalik menjadi sebuah kebenaran. Fayastamilu bihi qulubul juhal, dan hati-hati orang bodoh pun akan condong kepadanya. Naam, hatta yaqbalu al-batila wa yunkiru al-haq, hingga akhirnya mereka menerima kebatilan dan mengingkari kebenaran. Wa nas'alullaha ats-tsabata wal istiqamata 'alal huda, karena itu kita memohon kepada Allah kekokohan dan keistiqomahan di atas petunjuk. Naam. Qala wa ammal bayanu alladhi yuwaddihu al-haqqa wa yuqarriruhu wa yubtilu al-batila wa yubayyinuhu fa hadha huwa al-mamduh. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, adapun uraian kata-kata yang baik yang menjelaskan tentang kebenaran, menetapkan tentang kebenaran, menyatakan batilnya kebatilan, menjelaskan tentang kebatilan, maka ini sesuatu yang terpuji. Ya, ini sesuatu yang terpuji. Karena memang kadang-kadang kebenaran pun perlu ketika disampaikannya itu dikemas dengan kata-kata yang baik sehingga mudah diterima dan banyak orang yang mau menerimanya. Nah, butuh ya merangkai kata-kata yang baik sehingga kebaikan dan kebenaran itu bisa sampai. Ada orang yang kata-katanya kasar, ya, lisannya kasar, yang disampaikan adalah kebenaran. Tapi karena kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, ya, maka membuat orang tidak simpati, tidak setuju. Nah, bahkan mengingkarinya waliyallahu billah. Wa hakadha halur rusuli wa atba'ihim, dan demikianlah keadaan para rasul dan para pengikutnya. Mereka menyampaikan uraian dengan cara yang baik, ya, menjelaskan soal kebenaran dan menyatakan batil hal-hal yang memang batil. Walihada alat martabatuhum fil fadaili, oleh karena itulah kedudukan mereka menjadi tinggi, fil fadaili, dalam berbagai macam keutamaan. Wa azumat hasanatuhum, dan besar pula kebaikan mereka. Wabil jumlah, secara umum, fal bayanu la yuhmadu illa idza lam yukhrij ila haddil ishab wal itnab wa taghtiyatil haq wa tahsinil batil. Secara umum, maka uraian kata-kata itu tidaklah dinyatakan terpuji, ya, kecuali apabila tidak keluar hingga batasan berlebihan dan menutupi kebenaran serta memperindah kebatilan. Fa idza kharaja ila hadza fa huwa madmum. Apabila uraian kata-kata itu mengandung ini semua, maka menjadi tercela. Wa ala hadza tadullu al ahadits ka haditsil bab wa hadits innallaha yubghidul baligh minar rijal alladhi yatakhallal bi lisanihi kama tatakhallal al baqarah bi lisaniha. Atas dasar ini, maka banyak hadis yang memberi keterangan, seperti diantaranya adalah hadis yang disebutkan dalam bab ini, inna minal bayani la sihra. Jadi intinya, selama bayan, penjelasan itu mengandung unsur berlebihan dan menutupi kebenaran, kemudian memperindah kebatilan, maka ini tercela. Adapun kalau penjelasan uraian kata-kata itu semakin menampakkan al-haq dan semakin menutupi kebatilan, maka ini menjadi sesuatu yang terpuji. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.